Auf Al-Muzani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perdamaian itu halal antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang telah halal atau menghalalkan hal yang telah haram. Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis ini sahih menurut Imam Tirmidzi, namun banyak yang mengingkarinya karena perawinya yang bernama Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalurnya atau jalannya. Hadis pertama dalam bab perdamaian ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah potongan hadis perdamaian itu halal di antara kaum muslimin. Maksudnya setiap muslim punya hak untuk mengatur perdamaian dengan seseorang yang sedang bermasalah secara individu atau kelompok, baik antara muslim dengan muslim yang lain atau antara muslim dengan non-muslim, dibolehkan mengatur perdamaian. Yang kedua adalah, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Jadi damai secara umum boleh, tetapi syaratnya ada. Perdamaian itu tidak boleh menghalalkan apa yang telah diharamkan atau mengharamkan apa yang telah halal. Misal seseorang memberikan syarat dalam perdamaiannya, saya mau damai dengan kamu, tapi dengan syarat saya akan menikahi anakmu, misal. Itu enggak masuk dalam syarat agama. Atau saya akan damai dengan kamu, tapi dengan syarat rumah kamu jadi milik saya. Atau apa saja yang semisalnya mengambil hak muslim yang lain, itu tidak boleh. Kalau perdamaian itu masih umum saja, kita damai, baik, dengan syarat misal tidak boleh lagi ada orang saling ganggu ya. Mulai sekarang pernah dua orang muslim atau muslimah bertengkar, kemudian ada ghibah, lalu mereka saling menyadari ternyata ini haram dalam agama, lalu keduanya berdamai, diberikan syarat mulai sekarang kita gak boleh saling ganggu lagi ya, gak boleh ada ghibah lagi. Ini boleh saja, hal halal, halal mar, gitu kan, dianjurkan. Tapi kalau syarat-syarat yang menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal, tidak boleh. Tidak boleh atau tidak dianggap sah perdamaian tersebut ya. Di sini termasuk hal-hal disesuaikan dengan keadaan. Misal terjadi peperangan antara orang Islam dengan kafir, lalu kaum muslimin pada saat musuhnya mengalah memberikan syarat, boleh kalian tunduk, kalian kita damai, tapi dengan syarat kalian tunduk dengan hukum kami. Boleh, enggak ada masalah. Di sini tidak menzalimi orang kafir karena hukum yang sedang kita terapkan pada mereka adalah hukum yang benar, hukum Allah Subhanahu wa taala. Boleh orang muslim mengatakan kepada musuhnya orang kafir, boleh kita damai, tapi dengan syarat kalian tunduk dengan hukum kami. Atau misalnya dari awal tidak terjadi perdamaian, seperti kasus pada saat Nabi SAW dan para sahabat mengurung atau mengepung ya suku Qainuqa, salah satu suku Yahudi. Mereka berbuat kesalahan di awal-awal Islam, di awal-awal pengepungan. Nabi SAW hanya minta pembunuhnya sahabat, tapi ternyata mereka nolak, mereka gak mau. Setelah mereka dikepung 40 hari lebih, mereka ketakutan, akhirnya mereka mengalah minta perdamaian. Mereka yang mengajukan perdamaian kepada Nabi SAW. Kata Nabi, baiklah, perdamaian bisa terjadi, tapi syaratnya kalian tunduk kepada hukum kami, terserah kami mau apakan nanti. Maka mereka pun setuju, dan Nabi SAW serahkan kepada Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, waktu itu lagi sakit, pemimpin Ansar. Lalu Sa'ad berkata, hukumku adalah semua prajurit perangnya Yahudi ini 700 orang dibunuh. Karena mereka yang tadinya buat permasalahan nih, dan kalau diusir dari Madinah, mereka memang militernya, mereka akan kembali menyerang Madinah. Maka akhirnya orang Yahudi pun tunduk, dan itu termasuk tadinya karena mereka mengajukan perdamaian. Dan ini bukan hal yang haram, karena dalam peperangan bisa dilihat mana maslahat dan mana madarat. Pada saat ditemukan ternyata prajurit kafir ini bisa berbahaya bagi muslim, maka masuk dalam syarat perdamaian, boleh, tapi si fulan kami akan bunuh misalnya dalam peperangan. Karena orang ini ya, kalau tidak dibunuh dia akan menyerang umat Islam. Nah, ini termasuk dalam perdamaian sebenarnya, dan ini bukan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena dalam peperangan itu boleh seseorang membunuh kan, dilihat maslahat. Tapi ini tidak berlaku di luar peperangan. Misal terjadi cekcok antara seseorang muslim dengan muslim lain, atau seorang muslim dengan kafir, bukan peperangan ya, jadi sengketa tanah misalnya, ribut dua orang, kemudian yang menang ini mengatakan, saya akan damai dengan kamu, tapi dengan syarat tangan kamu akan saya potong misalnya, atau saya akan membunuh anak kamu. Tidak boleh dalam ini, dalam Islam syarat ini tidak boleh, karena ini bukan peperangan. Termasuk juga mutilasi dalam peperangan tidak boleh kan, apalagi di luar peperangan, misal tadi memotong tangan misalnya. Maka itu tidak dibolehkan, baik itu orang muslim atau orang kafir. Tolong digarisbawahi ya, kalau kita terjadi sengketa antara seorang muslim dengan kafir di sebuah tanah misalnya, kemudian si muslim ini akan damai dengan kafir, tapi muslim memang yang benar, lalu dia bilang, saya terima damai kamu, tapi saya akan bunuh kamu atau saya akan bunuh anak kamu, gak boleh. Karena ini bukan masa peperangan. Nah, kalau peperangan itu beda, karena dalam peperangan terbuka pintu untuk bolehnya dibunuh, gitu kan? Karena memang yang dilihat maslahat dan madaratnya. Tapi kalau hanya sengketa tanah, hanya karena pernah terjadi fitnah, hanya masalah ghibah, urusan sosial, maka itu tidak ada sama sekali kasus atau syarat yang boleh dalam membunuh orang yang terkalahkan atau yang memang dasarnya salah. Ini penting ya. Ada satu keadaan di mana ulama bilang boleh sebenarnya ya, kalau seseorang melakukan pelanggaran syar'i yang memang membolehkan dia dihudud. Ya, misal ada orang mencuri. Di, si A mencuri di rumah si B. Lalu kemudian ketangkap nih si A si pencuri. Lalu si pencuri bilang, "Saya mau damai dengan Anda, sudahlah. Saya kembalikan curian saya, maafin saya." Kan gitu. Lalu si B bilang enggak mau. "Kalau kamu mau damai sama saya boleh, tapi dengan syarat tangan kamu tetap harus dipotong oleh pemerintah." Di sini juga boleh hukumnya. Karena memang memotong tangan asarnya dalam agama ada bagi pencuri, gitu kan? Nanti pemerintah akan melihat maslahatnya. Nanti dikembalikan, tapi pemberi yang punya harta yang dicuri ini walaupun sudah dikembalikan hartanya, karena kasusnya bukan pengembalian harta ya, kasusnya si A telah mencuri. Masalah dia kembalikan tidak kembalikan tetap itu perbuatan dosa, kan gitu. Kebongkar tidak kebongkar tetap ada konsekuensi hukum, gitu kan? Ada orang misalnya mencuri, kemudian dia tidak ketahuan kalau dia mencuri. Sekarang dia baru tahu hukumnya, lalu dia mau taubat kepada Allah. Apakah dosa mencurinya kemarin itu ada konsekuensinya? Artinya akan ada pembersihannya? Jawabannya iya. Mungkin dia karena tidak ketahuan tidak dipotong tangannya oleh pemerintah, tapi akan datang cobaan-cobaan lain dalam hidupnya untuk membersihkan pelanggaran dosa tadi. Ya sudah pernah saya sering tekankan, pasti setiap dosa ada konsekuensi. Enggak ada yang tidak ada konsekuensinya. Pasti ada hukumannya. Orang pernah berzina, kemudian dia taubat kepada Allah. Jangan kaget, setelah itu mungkin dia kena cobaan sebulan, sakitkah, kena penyakit kelaminkah. Barat sudah taubat, baik sekarang. Lah iya, itu konsekuensi pembersihannya. Harus ada. Konsekuensi inilah kata ulama yang membuat orang tidak akan mengulanginya. Jadi jangan sampai ibu begini, ibu pernah punya peluang berbuat satu kesalahan nih, dosa. Terus misal ketemu dengan seorang laki-laki yang gagah dan terbuka pintu zina. Misal. Kemudian ibu gak jadi lakukan pada saat itu. Mungkin karena ada iman ibu gak jadi. Kemudian tiba-tiba satu waktu iman lagi kendor, kita bayangkan, coba dulu saya buat ya, udah nanti saya tobat. Misal, ini perkataan ini akan muncul kalau orang tidak paham apa yang saya bilang tadi. Ibu gak lakukan, berarti ibu mendapatkan kelebihan pahala pada saat itu, dan tidak ada konsekuensi hukum. Kalau kita sempat lakukan pada saat itu, gitu kan? Kemudian taubat, tetap ada pembersihannya. Fahamin masalah ini sehingga tidak ada terbuka celah dalam hidup kita, pintu untuk bermaksiat, gitu kan? Karena setiap dosa itu tetap ada konsekuensi, gitu kan? Jadi harus difahamin masalah ini ya. Dan ingat, setiap orang, setiap makhluk punya Tuhan yang sama seperti kita. Sama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ingat contoh yang pernah saya bilang, kalau kucing lewat kita tendang, kucingnya enggak bisa balas. Tapi dia punya Tuhan yang sama dengan Tuhan kita, Allah yang Maha Adil. Allah akan hukum kita dengan caranya. Nanti kita jalan ke Seleo. Misal. Ada caranya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kucingnya enggak bisa balas. Ada orang mungkin karena kita anggap remeh karena keadaan ekonominya, kemudian mobil kita bagus, mungkin mobilnya dia biasa, lalu kita main terabas saja, gitu kan? Maka akan ada konsekuensi hukum. Jangan heran, satu waktu kita jalan ada yang terabas juga, gitu kan? Ya udah seperti itu, Allah dengan kemahaadilannya enggak mungkin tidak. Kita pernah menginjak sendalnya orang lain, maka sendal juga kita diinjak satu waktu. Jangan heran masalah itu. Itu konsekuensi hukum, pasti ada. Jadi fahamin ini ya, tidak ada orang yang bisa mengalahkan orang lain dengan kezaliman, tidak ada. Dan tidak ada orang yang terzalimi di muka bumi ini, manusia, hewan, ataupun jin, gitu kan? Kecuali pasti Allah akan balas untuknya. Allah akan balas untuknya, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-jazaa' min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Makanya kita pada saat mau damai, mau apa saja, maka jauh lebih baik kalau mendahulukan maaf tentunya, gitu kan, memaafkan. Tapi kalau kita pun memberikan syarat, harus syarat yang tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian yang bisa diambil juga di sini dikatakan yang ketiga adalah kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kesepakatan. Dan ini pelajarannya besar sekali ya Bu, bahwasanya setiap orang muslim kalau ada kesepakatan apapun harus tertulis. Kesepakatan apapun harus tertulis. Utang piutang, kontrak, sewa, investasi, semua tertulis. Semuanya tertulis. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, faktubu, tulis semuanya. Memang ada buktinya nanti kalau ada tulisan, gitu kan? Tertulis. Kita utang sama orang ada tulisan. Bahkan sabda Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian terlintas di benaknya sesuatu yang dia khawatir kalau dia mati bermasalah untuknya, utangkah, punya masalah sama seseorangkah yang dia belum sempat minta maaf, kecuali dia sudah tulis dalam bentuk wasiat. Tulis wasiatnya, saya utang sama fulan, utang saya sekian, saya begini dan saya begitu, dan itu. Jadi memang harus ada ya, penyampaiannya ya, supaya jelas hak-haknya orang lain dari kita akan diberikan, kita pun lepas dari konsekuensi hukum pada hari kiamat. Kemudian butir-butir kesepakatan yang ada wajib dipatuhi. Wajib dipatuhi. Ini yang dimaksud dengan al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin, orang muslim harus patuh dengan butir-butir kesepakatan. Jadi makanya ibu-ibu kalau ikut di bisnis tertentu, kemudian ada akadnya, jangan cuman parap di sini Bu, tanda tangan di sini, main tanda tangan enggak baca apa isinya. Baca isinya apa tuh butir-butirnya yang kita tidak setuju, coba coret. Saya enggak mau nih apa penjelasannya nih. Karena banyak orang ternyata main tanda tangan mengiyakan, pada saat nanti ada konsekuensi hukum terakhir, dia baru marah. Nah, orang yang punya bilang, "Nih, buktinya ada di butir kok tertulis." Memang dia enggak baca, salah sendiri, gitu kan? Jadi memang harus jeli. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qayyisul fatin. Orang mukmin itu harus cerdas dan jeli. Ya, harus dua hal itu. Cerdas dan jeli. Tanya, kritis, enggak apa-apa. Gitu kan? Itu hak kita. Ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Enggak boleh berlebih-lebihan ya. Jadi artinya sudahlah, kalau memang kita sudah tahu orangnya jujur, udah amanah, udah syaratnya ringannya sudah, ayo baiklah mudahin aja, tawakal kepada Allah setelahnya, gitu kan. Tapi yang jelas wajib tunduk dan patuh dengan syarat yang disepakati. Kemudian masuk yang lain, dikatakan kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram. Sama tadi dengan perdamaian itu, syarat-syaratnya harus tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan. Misal ada syarat dalam butir itu riba. Kamu kalau tidak melakukan seperti ini, kamu akan kena denda sekian persen riba. Gak boleh, itu gak boleh dipatuhi. Gak ada, keluarin, gak bisa ini, gitu kan? Kembali kepada syarat yang Allah bolehkan atau menghalalkan yang haram. Ini masalah riba, atau malah sebaliknya mengharamkan yang telah Allah halalkan bagi hasil, gitu kan? Kemudian disuruh syarat, saya akan pakai uang kamu yang pesan, tapi tidak ada hasilnya. Berarti mengharamkan apa yang Allah halalkan itu kan halal. Boleh saja orang investasi dapat penghasilan, gitu kan? Atau kamu nggak boleh bertanya, nggak bisa. Itu syarat nggak masuk, ya syarat yang batil, nggak boleh. Jadi orang yang investasi punya hak, orang yang punya rumah mau ngontrakin punya hak untuk nulis dalam akad kontraknya, sebagaimana Anda terima sekarang, Anda keluar sama ya. Ini lihat temboknya saya baru cat, pintunya kondisinya baru, ini semua kamar mandinya, pagarnya, semua tamannya seperti ini. Saya mau nanti kalau dikembalikan sama ya, sepakat itu nggak ada masalah. Malah bagus seperti itu, ya kan? Nanti yang juga dua-duanya bertakwa sama Allah, yang mempunyai tempat dan yang juga mengontrak. Makanya mengontrak pun nanti kalau dia sempat rusakin, anaknya rusakin, ya tanggung jawab dia. Dia harus kembalikan nanti. Walaupun pengembalian itu bisa dalam bentuk fisik atau bisa nanti sepakat. Misal gini, kita mau keluar dari kontrakan, sudah ngontrak 5-6 tahun. Kemudian ternyata pagarnya udah buyar warnanya, kena matahari misalnya, ya, perbuahan waktu, atau terkelupas temboknya, atau memang kamar mandinya ada yang rusak, dan seterusnya. Kalau sudah disepakati awal, maka harus dikembalikan. Bisa diganti dengan produk yang sama, atau dicat dengan tadi pagarnya dengan warna yang sama, atau memang sepakat sama yang punya rumah. Ini sekarang kita cek sama-sama nih, kalau saya sudah mau keluar seminggu lagi, coba cek mana yang rusak nih, yang pada awal kamu datang dulu. Oh yang ini, yang ini, yang ini. Baik, saya gak sempat chat, saya gak sempat perbaikin. Kita nilai saja, nilainya berapa. Ini saya bayar, yang ngontrak bayar. Ini saya bayar chatnya harganya 200 ribu. Ini kamar mandinya rusak 500 ribu. Ini sekian, sekian. Berarti 2 juta, ini 2 juta ya saya kasih. Jadi selesai urusannya. Ingat, jangan anggap remeh ibu-ibu sekalian ya. Banyak orang di Indonesia sudah jadi tradisi kalau ngontrak tempat orang rusak, kalau sewa mobil rusak, gitu kan. Kalau mobilnya sendiri ada polisi tidur pelan-pelan jalan, kalau mobil sewa anggap apa-apa kan mobil sewa. Ingat, yang punya mobil, yang mengontrakkan atau menyewakan mobil kepada kita punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan. Bisa saja dia tidak lihat apa yang kita lakukan dengan mobilnya. Tapi seorang mukmin harus bertakwa sama Allah di dirinya sendiri. Dia harus tahu Tuhannya selalu mengawasi dan mengontrol dia. Tidak boleh main-main dengan masalah seperti ini. Jelas ya, Bu ya? Baik. Kemudian dikatakan di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mensahihkannya. Hanya saja banyak ulama hadis yang lain memungkiri, maksudnya bertolak belakang dengan kesahihan hadis ini. Karena mereka mengatakan ada dalam riwayat hadis ini seseorang yang bernama Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf yang lemah gitu. Tetapi kata penulis buku, kemungkinan Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini karena banyaknya jalurnya. banyaknya jalurnya. Kita lihat footnote nomor 1. Asy-Syafi'i dan Abu Dawud berkata, ini adalah salah satu unsur kebohongan. Maksudnya salah satu perawi tadi itu adalah pembohong. Ibnu Hibban berkata, ia mendapatkan naskah palsu dari bapaknya. Az-Zahabi berkata, adapun Tirmidzi pernah meriwayatkan hadis darinya, yaitu hadis yang mengatakan as-sulhu jaiz. Maksudnya kesepakatan itu boleh. Dan seterusnya, dan nilainya sahih. Oleh karena itu para ulama tidak memegangi penilaian sahih darinya. Al-Hafidh Ibn Hajar berkata hadis ini lebih masyhur mauquf pada Umar. Mauquf maksudnya hanya sampai kepada sahabat ya. Yakni suratnya kepada Abu Musa tentang peradilan yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifah. Ad-Darul Qutni juga meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah secara ringkas dan ia menilai sanadnya sahih. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan dinilai sahih menurut syarat Syekhan atau Bukhari dan Muslim. Hadis 896, waqad sahahu Ibnu Hibban min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. 896 ini menguatkan saja hadis 895. Kata penulis, Ibnu Hibban menilainya sahih, diriwayatkan dari sahabat lain yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti dari kesimpulan apa yang dijelaskan tadi, hadis ini bisa dipegangi sebagai hujjah, ya, dipegangi sebagai hukum. 897, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yamna' jarun jarahu an yagriza khashabatan fi jidarihi thumma yaqulu Abu Hurairah ma li arakum anha mu'ridin wallahi la armiyanna biha baina aktafakum. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang melarang tetangganya memasang kayu galangan pada temboknya. Kemudian Abu Hurairah berkata, kenapa aku lihat kalian berpaling, kalian menolak hadis ini? Demi Allah aku benar-benar akan menaruh, maksudnya menancapkan ya, kayu-kayu di atas pundak-pundak kalian. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seseorang memasang pagar di rumahnya, batas tembok, dan tetangganya gak boleh larang selama memang masih di tanahnya sendiri. Selama masih di tanahnya sendiri. Dan ini memang sudah masyhur ya, kita tahu sama-sama. Yang penting tidak boleh mengambil ya tanah orang lain. Ingat ada hadis Bukhari yang mengancam, siapa yang mengambil sejengkal saja tanah yang bukan miliknya, maka akan ditimpahkan padanya seberat 7 lapis tanah pada hari kiamat. Artinya sejengkal tanah itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 lapis ke bawah, sangat berat, dibebankan pada dia sampai dihisab, selesai dihisab itu baru siksaan, belum masuk neraka tuh. Itu masih baru di mahsyar menunggu hisab hari kiamat. Itu berat sekali. Bayangkan kalau kita ambil sejengkal kali sekian meter ke belakang, gitu kan? Dan apa manfaatnya ngambil tanahnya orang semeter dua meter? Manfaatnya apa? Melebihkan apa buat kita? Gak ada manfaatnya. Sedangkan kita ambil tanah 10 kali 10 meter aja gak ada manfaatnya buat kita. Ibu-ibu sekalian, tolong garis bawahi satu hal ya. Hiduplah sesuai dengan tubuh kita. Garis bawahi kalimat ini ya. Hiduplah seperti ukuran tubuh kita. Mata kita ukurannya ya begini. Inilah yang perlu kita lihat, ya ini saja. Ukuran mata kita saja. Tidak usah lihat yang lain. Hidung kita cuma bisa menghirup berapa banyak sih dengan lubang yang kecil yang telah diciptakan sama Allah. Kuping kita, tangan kita sebesar apa sih, gitu kan? Perut kita sebesar apa, ibu-ibu sekalian? Bisa nampung berapa banyak makanan? Maksimal 2 piring itu udah kenyang. Mesti nunggu dikelola dulu oleh perut baru bisa makan lagi. Lalu kenapa orang mengambil sesuatu yang haram melampaui kapasitas mulutnya, kapasitas perutnya, kapasitas kupingnya, kapasitas tubuhnya lah. Postur tubuh kita itulah kemampuan kapasitas kita. Tubuh kita kalau mau tidur, ibu-ibu sekalian, ya cukup seukuran tubuh kita sebenarnya. Itu sudah bisa orang tidur. Jadi keramik ini sebenarnya, keramik yang kita lihat paling 80 cm kali tinggi badan kita 160-170, itulah porsi kita untuk tidur. Semestinya begitu. Jadi kalaupun lebih-lebih sedikit, artinya itu kebutuhan manusia, tidak lebih dari itu. Ngapain mau ngambil punyanya orang lebih, ngambil uang lebih, perutnya berapa yang bisa nampung? Kebutuhan kemaluan seseorang, sibuk cari pasangan gonta-ganti, kebutuhan seksualnya orang itu berapa banyak, sekali klimaks, dua kali selesai. Ngapain repot itu? Gak ada, kapasitas kita ya seperti kita saja, poster tubuh ini saja. Makannya, jangkauan tangannya, ya kebutuhan perutnya, ya semuanya lah gitu kan. Minum kita segelas haus minum air es sudah cukup. Nanti kalau haus lagi baru minum kan. Itu kebutuhan manusia. Ngapain repot-repot cari lebih daripada itu? Ibu sekarang pakai baju. Bisakah ibu jalan kalau pakai baju 10 lembar? Kapasitas badannya pakai berapa lembar? Selesai. Satu. Ngapain beli baju 70 biji, Bu? Iya. Ganti oke lah, mungkin 10, mungkin 5. Nanti kalau sudah kusam ganti lagi. Ngapain 70 baju di rumah? Kalau satu hari satu baju, 70 hari baru sampai gilirannya yang terakhir. Coba kapasitas kita ini dimaklumin. Dan juga kita nanti tidak ketinggalan model, tidak ketinggalan zaman, karena tidak tamak, gitu kan? Coba ibu kalau masuk ke rumah makan, ada orang Masya Allah kapasitas perutnya cuma sepiring dua piring. Satu meja dipesan semua. Dia sendirian, gak makan. Oh nanti gampang dibungkus. Pulang ke rumah, memang pulang ke rumah masih bisa makan. Udah gak bisa, kecuali mau dikasih orang ya. Jangan tamak, gak boleh tamak itu. Gak ada manfaatnya. Sesuai dengan kapasitas kita. Kapasitas tubuh ini sudah memberikan gambaran. Jangan sampai lebih dari itu, kan gitu. Jangan sampai lebih dari itu. Jadi cobalah tidak mubazir ya. Boleh punya persiapan. Jam tangan, mungkin memang kita ada satu kita senang, yang kedua kita senang, tiga kita senang, sudahlah. Tapi ada orang punya 30 jam. Untuk apa? Artinya kalau 30 hari dia hidup satu hari satu kali dia pakai warna merah, besok pink, besok biru, berarti hari ke-30 baru sampai yang warna hitam nanti gitu kan. Ngapain gitu? Apa ini? Terlalu berlebihan. Kapasitasnya di tubuh kita saja. Bukan tidak boleh punya cadangan ya, tapi jangan sampai keluar dari koridor Allah sudah ciptain di diri kita. Kesombongan seseorang, Bu, itu hanya seperti ukuran wajahnya saja. Kesombongan seseorang hanya seperti ukuran wajahnya. Apa kata Allah SWT? Jangan kalian busungkan dada kalian dan mengangkat wajah kalian karena sombong, karena sesungguhnya kalian saja belum bisa mencapai tingginya gunung. Gak bisa. Orang kalau sombong ngapain? Ngangkat dadanya sama wajahnya. Itu saja. Tapi dengan itu bisa masuk neraka. Ngapain? Kenapa harus angkat wajah? Kesombongan itu cuma ukuran wajah kita. Apa yang mau diinginkan? Apa yang didapat gitu loh. Gak ada sesuatu yang dilebihkan. Orang ingin dipuji oleh orang lain, pujiannya seperti ukuran lidahnya. Kamu cantik ya, kamu hebat ya, selesai. Kadang-kadang ada orang mempertaruhkan nama baiknya, ibadahnya. Tadi malam setengah mati sholat malam, sujud sampai nangis sama Allah 2 jam. Pagi-pagi setan bisikin, temanmu gak tahu loh kalau sholat malam. Tadi malam saya menangis, enak sekali. Ujung-ujungnya hanya apa? Pujian dia. Iya, kamu sholat malam ya? Nih ukuran lidahnya. 2 jam hilang pahalanya. Ngapain? Kunci nih mulut. Terutama ibu-ibu ini, maaf ya. Ini kalau soal cerita, Masya Allah. Ada yang boleh diceritain, ada yang gak boleh. Coba rem. Gak boleh. Karena apalagi masalah ibadah ya. Sayang, kita sudah berbuat ibadah hilang. Baru infak, udah digoda sama setan. Apalagi kalau imannya kayak kerupuk, diketuk sedikit pecah gitu kan. Wah ini teman-temanmu gak tahu itu. Mereka belum tahu tuh rumah anak yatim sana. Coba kamu bilang, di sana ada rumah yatim, infak yuk, saya sudah bantu setahun di sana ya. Ngapain? pujian orang seperti lidahnya, Bu. Kesombongan orang yang selama ini dia kejar, bangga depan orang, hanya seperti wajahnya. Gangguan orang terhadap kita sepanjang jangkauan tangannya saja. Bisa enggak, Bu, kalau saya sakit hati sama orang di rumahnya di sana, saya pukul dari sini? Hanya yang bisa dijangkau, kan? Apa yang Ibu harus khawatirkan? Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Gitu kan? Dia enggak bisa, kapasitas dia itu. Jadi punya batas-batas. Allah Subhanahu wa taala membatasi. Selama kita dekat dengan Allah, selama kita tahu dan kita berhubungan sama Allah di jalan yang benar, enggak usah khawatir gangguan apapun itu tidak akan mengganggu kita. Godaan setan harus selalu oleh setan diperbaharui, Bu. Sebagaimana ibadah kita perbaharui, ya. Jadi setan godain kita hari ini nih. Dia terus akan berusaha untuk memperbaharui itu, sebagaimana kita juga memperbaharui ibadah terus. Kenapa Ibu setiap makan baca bismillah dan minum? Kenapa enggak sekali aja seumur hidup? Kenapa harus setiap makan baca bismillah, setiap habis alhamdulillah? Supaya kita terus dekat dengan Allah dan Allah dengan sunnahnya, sistem yang Allah ciptakan, supaya orang itu terus. Ibu bilang, ya Allah mudahkan rezeki saya. Ya Allah kasih pada saat hari itu. Besok doa lagi, lusa doa lagi. Kenapa setiap sholat, kenapa sholat setiap hari 5 waktu? Kenapa enggak sekali saja kita sholat dengan ikhlas tulus untuk sampai mati? Kenapa selalu ada syahadat pada saat kita sedang tahiyat? Terus, gitu kan? Begitu pula dengan dosa, ya, setan itu terus mencas. Hari ini digoda, besok dibuatin program, besok di, terus. Jadi maksudnya harus sadarin masalah itu. Di muka bumi ini cuma ada jalannya Allah, jalannya setan, enggak ada yang lain. Dan tidak bisa disinkronisasi, enggak bisa nyambung ini. Harus ini atau ini. Ibu pakai jilbab atau enggak pakai jilbab? Pakai jilbab tutup aurat atau enggak pakai jilbab? Ada orang pakai jilbab tapi tetap kelihatan. Sama saja tidak tutup aurat, cuman dua jalannya, Allah atau setan. Kan gitu. Ada orang pakai jilbab tapi Masya Allah ketat semuanya. Ya sama saja enggak pakai jilbab, apa bedanya? Bahkan lebih besar fitnahnya, gitu kan? Orang lebih penasaran, lebih berbahaya buat dia. Padahal hijab tujuannya untuk menutupi diri mereka dari hal-hal gangguan orang. Coba kalau ada perempuan pakai jilbab besar, apalagi kalau pakai cadar lagi jalan, kalau ada orang yang mengganggu, diganggu apa kira-kira? Dia bingung, ini orang matanya bagaimana ya? Rambutnya bagaimana ya? Dia gak ada sesuatu yang membuat dia terpicu untuk menggoda, kan? Itu hikmah hijab. Tapi kalau ternyata ada hijabnya tapi juga tetap masih, oh ini orang rambutnya kelihatan warnanya itu ya, oh ini dadahnya begini ya, oh ini pahanya begini ya, akhirnya orang terpengaruh untuk goda. Berarti hikmah hijabnya masih gak ada. Karena Allah yang berfirman dalam Al-Quran, kan, ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا يُؤْذَيْنَ. Tujuan hijab syari adalah supaya tidak diganggu oleh laki-laki. Memang begitu. Kalau di rumah, kalau di ini, di tempat-tempat yang memang Allah halalkan, depan suami, depan mahram, itu lain, gitu kan? Tapi kalau enggak, maka ada larangan-larangannya. Jadi kenalilah kapasitas kebutuhan kita, nikmatin apa yang terjangkau, yang penting Allah halalkan dan jauhi yang haram. Sudah cukup, gitu ya. Jangan sibuk dengan tetangga. Allah buat rumah kita punya tembok, Bu. Berarti cuma sampai situ, enggak usah ngintip tembok tetangga. Ya, gak usah. Mulut kita kalau kita ngomong, kapasitas suara kita ada jangkauannya untuk bisa didengar, kan? Cukup sampai itu saja. Gak usah teriak sampai jauh. Orang kalau teriak sampai jauh itu pasti orang anggap buruk orang ini, karena keluar dari kapasitas dia yang sebenarnya. Sibukin diri dengan diri kita sendiri. Ada makanan di depan kita, nasi, tempe sama sambal. Gak usah bayangin ayam goreng sama kambing, nanti jadi gak enak ini. Oh ini yang ada, alhamdulillah, bismillah, selesai. Karena rasanya cuma di ujung lidah. Kalau sudah lewat ke tenggorokan, kita gak bisa beda lagi mana tadi tempe, mana ayam, mana sambal. Udah masuk sendiri, gitu kan? Udah selesai. Ini kapasitas kita, kan gitu. Nikmatin apa yang ada, alhamdulillah, inilah. Sudah cukup. Jangan terus cemburu dengan orang. Jadi kita selalu lihat mobil, begitu bawa mobil kita, nanti ada mobil lebih baik. Itu tahun 2014 ya, saya punya 2013, bedanya di lampunya. Terus kenapa kalau beda lampunya? Ganti baru. Masya Allah gitu. Ini kalau setiap kali kita lihat orang punya mau ganti juga, ini gak ada habis-habisnya ini. Gitu kan? Padahal waktu kita beli kemarin tahun 2014, ini luar biasa mobil ini, gitu kan? Sudah bangga. Tapi akan ada expire-nya, lewat lagi waktu. Manusia kalau mau ikut itu tidak selesai-selesai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Manusia itu tidak pernah puas kecuali nanti sampai di kuburan dan tanah kuburan masuk ke mulutnya. Harus hati-hati. Kenali kapasitas kita, nikmatin apa yang terjangkau, udah enggak usah lebih daripada itu. Ingat ya, tidak boleh lewatin tembok tetangga. Enggak usah sibuk dengan orang, apalagi yang bukan tetangga. Tiap hari nonton TV gosip tiap hari. Ini bukan cuma tetangga, ini jauh di kota lain, mungkin di negeri lain, sibuk baca koran, sibuk dengan keadaannya orang. Kenapa enggak baca Quran? Setiap huruf 10 pahala. Enggak ada manfaatnya. Jadi enggak ada manfaat sama sekali. Saya dulu punya pribadi, Bu. Saya suka ikutin berita tuh, hampir tiap hari saya ikutin berita yang positif gitu kan. Satu waktu subhanallah saya tersibukkan mungkin 2 bulan enggak pernah baca koran, enggak pernah dengar berita gitu kan. Saya pikir mungkin saya ketinggalan informasi nih. Ternyata setelah 2 bulan ada informasi baru nih, ya gitu. Saya baru dengar. Ternyata yang 2 bulan itu pun saya ketinggalan, sudah tidak ada lagi, sudah dianggap selesai, berlalu. Artinya tidak ada namanya orang ketinggalan informasi. Enggak ada, kita bisa pelajarin pada saat kita butuhin kok. Kan gitu. Jadi enggak usah berlebih-lebihan sampai akhirnya kita keluar daripada kapasitas kita sebagai yang telah Allah berikanlah fitrahnya ya. Tadi jangkauan-jangkauan mata, mulut, segala tangan, ya secukup itulah ya, sebatas itu. Jangan sampai berlebihan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, tidak boleh melarang tetangga untuk menancapkan pagar, kayu, membuat tembok, itu hak dia. Ya, tidak ada, yang penting jangan mengambil haknya orang lain. Masuk di dalamnya tadi hikmah-hikmah imaniyah yang saya bilang, tidak boleh juga mencampuri apa yang di sana. Bu, kalau ibu bertamu ke rumah orang, dipersilakan masuk ke ruang tamu, duduk di ruang tamu, titik. Matanya gak usah jelalatan kemana-mana. Lihat ke dalam, itu kursinya di dalam warna apa ya. Kira-kira dia di dapur ini pakai merek apa itu pancinya. Pusing, kulkasnya baru kali ya. Untuk apa? Duduk di depan, kebutuhan kita apa? Ya sudah itu saja. Orang mukmin itu, Bu, kalau dia keluar dari rumah seseorang, dia enggak tahu ada apa di rumah situ. Hanya sebatas dia ngomong. Mungkin kalau ditanya tadi, orang itu pakai baju apa? Oh iya, dia pakai baju merah. Udah selesai. Kamu tahu enggak kulkasnya merek apa? Enggak tahu. Karena begitu kadang-kadang kita yang masuk, lihat meja makannya. Oh, kamu ini beli di mana ya? Oh, pusing dengan keadaannya orang lain. Nanti pada saat dia enggak dapat, jadi bingung. Saya belinya di Inggris, Bu, ini. Nah, gimana caranya ngejar tuh? Bilang sama suaminya, Pak, beli dong nanti kalau ke Inggris gitu. Ibu itu beli piring dari Inggris. Emang kalau piring dari Inggris sama Jakarta apa bedanya sama Indonesia? Sama saja. Lebih enak malah pakai daun pisang. Enggak ada di Inggris daun pisang itu. Jadi jangan berlebihan, ya. Cukup dari diri sendiri. Karena gini, Bu, ya, makin kita buka pintu yang keluar daripada kapasitas kita, itu ada konsekuensi tanggung jawab juga. Kan gitu. Misal gini, kita lagi jalan nih. Ibu enggak ngelihat sana sini. Ibu jalan sesuai dengan kebutuhan saja, gitu kan? Pas ada kemungkaran, ada seorang muslim enggak pakai jilbab. Oh, itu kewajiban kita kan? Ya Allah berikan hidayah. Tapi kalau mata kita jelalatan sana sini, makin banyak kemungkaran, makin banyak konsekuensi tanggung jawab kan? Kan ini harus dipungkiri, kan jambah banyak. Jadi kalau kita keluar dari kapasitas kita, itu akan banyak tanggung jawab yang lain. Ada orang datang, ibu biasakan ya, kalau dia bertanya, jawab. Ibu kalau bertanya sesuatu yang perlu, jadi jangan buka PR, gitu kan? Anak-anak pulang sekolah, tadi belajar apa, Nak? Belajar ini. Oh iya. Gak usah tanya, guru pakai baju apa tadi? Ya itu. Loh, ini contoh. Ibu mungkin sudah kelas, kalau punya cucu mungkin, kalau punya anak kecil lain. Kadang-kadang begitu. Tadi ustazanya, gurunya bagaimana? Ini, itu. Tadi di kantin jual apa saja? Gak perlu. Lebih baik fokus pelajarannya selesai. Contoh saja ya. Contoh, jadi membuka pertanyaan, melampaui kapasitas jangkauan mata, jangkauan tangan, ada konsekuensi tanggung jawab. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, jangan terlalu banyak bertanya yang nanti kalau Allah turunkan sesuai pertanyaan kalian, maka akan memberatkan kalian, akan memberatkan kita sendiri, gitu kan. Udah yang kelihatan mungkar kita ingatkan, yang ma'ruf kita dukung, selesai. Udah itu aja, kan gitu. Makanya ciri orang-orang soleh dulu itu, mereka lebih banyak sibukkan diri berzikir, baca Quran. Kalau bertanya, bertanya yang penting, yang gitu kan. Sesuatu memang yang tidak membuka pintu hukum baru buat dia, karena semua ada konsekuensi, gitu kan. Konsekuensinya berat nanti, nanti jadi panjang ceritanya. Ingat, semua manusia sudah punya rakib dan atid yang tidak tidur. Suami-suaminya ibu itu ada rakib atidnya Allah kasih, tidak tidur tuh, terus menjaga. Ngapain ngambil tugasnya rakib dan atid? Hah? Yang ketawa tahu ya. Ngapain repot-repot? Ibu mau gak jadi rakib atid, pegang pulpen sama buku catatin suami saya kesini, ketemu sama ini. Ngapain habis-habisin waktu? Gak usah. Rakib atid catat dan lapornya ke siapa? Allah. Allah kalau hukum ini gak main-mainin. Nanti dia buat salah, ban mobilnya pecah, oh, jadi masalah. Hujan-hujan dia harus ganti ban sendiri. Kalau dia buat salah ada hukuman. Kita ibu-ibu di rumah minum kopi enak, gak ada yang ganggu. Biarin. Loh, enggak, artinya kita harus yakin ini, Allah itu ada, semua manusia ada pengawasnya, enggak usah keluar dari kapasitas kita, cukup sampai di situ saja, ya. Enggak usah ngintip tetangga, enggak usah periksa HP-nya suami. Loh, saya sampaikan, loh, alhamdulillah kalau ibu enggak pernah, tapi kasus rumah tangga yang saya hadapi pecah gara-gara sibuk dengan HP suami. Istrinya sibuk dengan hati HP suaminya, suami sibuk dengan HP istrinya. Ada orang itu, laki-laki banyak punya masalah kasus, enggak percaya sama istrinya. Pulang ke rumah, begitu masuk, siapin makan dong, masuk dapur, diambil HP istrinya, periksa. Pusing, tadi hubungin siapa nih? Nanti kalau dia temukan satu nomor yang aneh gitu tuh. Tadi kamu hubungin siapa tadi? Oh, si ini, si ini. Istrinya lupa misalnya itu. Mungkin ada teman barunya. Kamu gak hubungin nomor lain. Ini tuh buktinya siapa ini? Loh, ini orang mau makan, mau pulang, hilangin capek kok menjadi buat masalah. Gak usah. Dia kalau buat salah, ada Tuhan yang akan menghukumnya. Dan kalau kita lihat depan mata, memang Allah buka depan mata kita, itu baru kita lurusin. Itu saja kapasitasnya. Supaya tidak ada tambahan PR saja ya, supaya hidupnya lebih tenang, awet muda, rambut putihnya lebih sedikit. Kan itu. Baik. Hadis 898. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limri'in an ya'khudha 'asa akhihi bighairi tibi nafsi minhu. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim fi sahihaihima. Dari Abu Sa'id Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya dengan tanpa ridhonya. Ridho diperbaikin ya, L-nya diganti dengan H itu. Riwayat Ibnu Hibban dan Hakim dalam kitab sahih mereka. Footnote nomor 1, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari As-Sa'id, ya, As-Sa'id bin Yazid, dan menilainya hasan. Selanjutnya berkata bahwasanya hadis Abu Humaid adalah yang paling sahih dalam bab ini. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, tidak boleh. Jadi zaman Nabi SAW rata-rata sahabat itu pakai tongkat, Bu ya. Bukan karena tua, tetapi tongkat itu kalau orang tidak bawa pedang maka mereka pakai tongkat. Biasanya di daerah padang pasir itu kalau mereka adakan perjalanan musim panas atau musim dingin, anginnya kencang dan orang butuh penopang, gitu kan. Makanya rata-rata mereka pakai tongkat. Tongkat ini tujuannya, kadang-kadang juga kebanyakan mereka mengembala kambing. Seperti ingat kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran kan, waktu Allah panggil dia ke lembah yang berkah untuk Allah bicara dengannya, lalu ditanya, hai Musa, apa di tangan kananmu itu? Kata Musa, tongkatku yang aku gunakan untuk mengatur gembalaanku. Lalu Allah bilang, lemparlah hai Musa, maka berubah menjadi ular yang besar, gitu kan. Itu contoh. Nabi Muhammad SAW juga pakai tongkat, para sahabat juga umumnya begitu. Nah biasanya kalau mereka pergi sholat ke masjid, tongkatnya itu pada ditaruhin, gitu kan. Mereka pada taruhin. Nah, Nabi SAW mengatakan, janganlah seseorang mengambil tongkat saudaranya. Artinya jangan sampai ketukar atau mengambil secara paksa tanpa ridho saudaranya. Karena kan dulu mungkin ya tidak terlalu beragam. Misal sekarang orang kalau punya sepatu mungkin pastinya beragam gitu, jarang yang bersamaan gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin jenis tongkat ya tongkatnya satu ya sama semua warnanya. Maka dia harus tahu yang mana dia punya. Tidak boleh sampai mengambil punya saudaranya. Intinya dari hadis ini kita ambil pelajaran, tidak boleh mengambil barang orang lain. Dan ini masuk dalam bab perdamaian, maksudnya agar tidak terjadi perselisihan satu sama yang lain. Jadi tidak boleh sampai mengambil punya saudara kita kecuali dengan ridhonya. Dengan ridhonya. Kalau ibu-ibu pernah dengar istilah wara' ya. Wara' itu seseorang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kisah Imam Nawawi kan? Yang saya pernah sampaikan, tetangganya hilang kambingnya. Dia tidak mau beli kambing di pasar sebulan. Tetangganya hilang kambing, dia enggak mau beli kambing sebulan. Khawatir kambing yang dia beli hidup atau sudah jadi daging, itu kambing tetangganya yang diambil oleh pencuri dijual. Sebulan dia enggak mau makan. Sampai dia pastikan memang kambing tetangganya itu sudah mati atau tetangganya ridho, baru dia beli makanan. Tuh bayangin tuh hati-hatinya gitu kan. Padahal ini tetangganya, enggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi sampai seperti itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah, ibu-ibu sekalian, dia punya budak laki-laki. Budak laki-laki ini bekerja dengan dia gitu kan. Jadi selalu kalau bekerja apa nanti dibawain makanan untuk Abu Bakar gitu. Abu Bakar sering kalau pulang tanya, kamu dapat dari mana nih makanannya, gitu kan? Kamu kerja di mana tadi? Oh, saya kerja di sini tuan, ini hasilnya saya belikan, gitu kan? Terus satu waktu Abu Bakar lagi lapar, pulanglah budaknya ini bawain makanan. Sama Abu Bakar langsung dimakan. Langsung kata budaknya, tidakkah anda tanya dari mana makanan ini seperti biasanya? Kata Abu Bakar, saya begitu lapar dan saya percaya sama kamu. Coba kamu jelasin dari mana? Kata dia, ya kata budak itu, tadi di tengah jalan waktu saya kesini saya temuin orang-orang jahiliyah, maksudnya orang-orang kafir. Lalu saya berpura-pura menjadi dukun, seakan-akan faham sesuatu tapi saya bohongin mereka. Lalu mereka berikan kepada saya balasan, gitu kan? Jadi hanya main-main menipu orang dapat duit. Kemudian saya belikan makanan ini. Apa yang Abu Bakar buat, Bu? Dikorek mulutnya, dimuntahin, nggak mau masuk barang haram di perutnya, gitu kan? Jadi harus hati-hati, gitu kan? Kalau mau masuk ke rumah orang, ditaruh kue pun lagi lebaran, Bu saya makan ya, gak apa-apa, ucapin gitu kan. Ini begitu masuk langsung buka, makan dulu semua, maaf ya tadi saya makan, tapi udah masuk semua di mulutnya. Permisi dulu gitu kan. Jadi kita harus punya wara' namanya ya, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita sembarangan gitu ya. Seperti itu gambarannya. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran, tidak boleh mengambil sesuatu, menikmatin sesuatu kecuali dengan ridha pemiliknya. Ada orang mau safar keluar kota, nitip ke ibu mobilnya. Bu titip mobil ya. Baik, titip lo ya. Boleh enggak ibu pakai? Tidak. Enggak boleh. Kecuali memang ibu sudah bilang, kalau saya ada perlu nanti bisa gak saya pakai mobilnya? Oh iya boleh. Atau telepon ke dia, maaf ya saya kendaranya lagi gak ada, bisa pakai mobil kamu gak? Ya sudah. Kalau gak diangkat ya gak usah, pakai taksi. Gak boleh. Menjaga kehormatan kita. Itu kehormatan kita bukan masalahnya sama dia ya, sama Allah yang menilai. Allah menilai di sini, dinilai kita. Jadi walaupun tidak ada yang lihat, Allah melihat kita. Allah itu Maha Basir, Maha Melihat, Sami, Maha Mendengar, Alim, Maha Mengetahui. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang harus bisa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf dulu kalau sholat malam biar lagi tidak ada orang tetap sholat, ada orang memang tiba saatnya tetap dia ibadah. Pokoknya dia tidak peduli dengan manusia, ya tujuannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga itu ya. Jangan sampai kalau ibu-ibu masih ingat mungkin pernah ada sesuatu yang diambil punya temannya, punya kerabat. Ya, mungkin kita ambil karena senang, lupa bilang, ingat, kembalikan barang itu. Ya, walaupun hal-hal kecil, karena sekecil apapun benda itu bisa menjadi penyebab kita nanti ada azab kubur, ada konsekuensi hisab hari kiamat, ngapain? Ibu kalau utang sama orang 2 juta, ibu belum bayar misalnya. Nanti deh gampang, tunda. Terus meninggal dunia, gitu kan? Ahli waris kita gak ada yang tahu. Kira-kira bu, ketemu sama orang yang milik piutang hari kiamat, masih bisa dibayar dengan 2 juta rupiah? Kalaupun bisa, dari mana ibu mau ambil di akhirat uang 2 juta? Pertama, yang kedua sudah tidak laku 2 juta. Yang jadi masalah akan dibayar dengan 2 juta pahala. Berapa banyak tuh diambil pahala kita? Kan gitu. Karena orang yang dizalimi itu bu hari kiamat, dia akan mengambil pahala orang yang menzaliminya dan tidak disebutkan kadarnya. Terserah dia. Kan bahaya sekali kan? Jadi enggak boleh main-main masalah gitu. Haknya orang lain, kembalikan dan nikmatin apa yang sesuai dengan kapasitas kita saja. Selesai, gitu kan? Cukup itu. Ini yang kita ambil daripada beberapa hadis berhubungan dengan bab perdamaian. Ada 1, 2, 3, 4 hadis ya. Baik, kita masuk sekarang ke bab al-hawalati wal-daman. Bab pemindahan dan penangguhan hutang ya. Ini maksudnya pengalihan ya. Sebenarnya pemindahan ini maksudnya pengalihan ya. Pengalihan dan penangguhan hutang. Iya, jadi lebih tepat pengalihan sebenarnya, itu kan pemindahan di situ. Hadis 899. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul ghaniy dhulmun wa idza utbi'a ahadukum ala maliin falyutba. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin li Ahmad wa man uhila falyahlal. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penangguhan pembayaran utang orang yang kaya, orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Ini bukan kesesatan ya. Diganti itu terjemahannya. Matlul ghaniyyi dhulmun, dhulm, kezaliman. Dosa besar. Apabila seseorang di antara kalian hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerimanya. Muttafaqun alaih. Menurut suatu riwayat Ahmad, barang siapa yang utangnya dipindahkan, hendaklah ia menerima. Baik, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita 2 poin besar. Yang pertama, penangguhan utang, sengaja tidak mau bayar sementara sudah punya kemampuan, adalah dosa yang lain. Dosa besar, kezaliman, gitu kan? Juga masuk di dalamnya, kata sebagian ulama, penangguhan pembayaran hutang ini selain ada kezaliman, juga berarti setelah itu ada pemakanan, makan uang haram. Misal kita hutang 1 juta, kita mampu nih, sudah mampu membayar, ada uangnya, sudah deh saya belum ditagi gak apa-apa. Berarti pada saat itu ada dosa kezaliman, haknya orang lain kan. Dan 1 juta itu kalau kita pakai makan uang haram, boleh. Sudah haknya orang itu. Kenapa pada saat subhanallah banyak manusia digoda oleh setan, kalau mau utang luar biasa, ngerengek-ngerengek. Begitu selesai pembayaran, terbalik orang yang punya piutang yang datang ngerengek sama dia. Haram itu, kezaliman. Ingat, dia punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhannya kita dan Tuhan dia akan menghukum siapa yang zalim. Dan akan mendukung, memberikan pertolongan kepada orang yang terzalimi. Nah, boleh main-main dengan masalah ini ya. Hutang juga ini ada hukum sendiri. Saya sudah jelaskan itu hari. Tidak boleh ibu-ibu utang kecuali darurat. Tidak boleh utang kecuali darurat. Ada orang penyakit, selalu tidak ada hidupnya kecuali utang. Belum selesai utang yang lalu, utang lagi bulan depan, utang lagi terus. Tidak boleh. Orang mukmin tidak boleh hidup dengan utang kecuali darurat. Dan kalau dia pun utang harus memegang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pun harus utang maka dia harus niat dari awal ingin membayarnya, maka Allah pun akan memudahkan dia untuk membayarnya. Siapa yang dari awal niat tidak mau membayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Dan ruh seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tergantung antara langit dan bumi kalau dia meninggal selama hutangnya belum dibayar. Jadi harus hati-hati, gak boleh. Dalam hadis lain, orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali hutangnya. Berarti hutang itu dianggap satu pelanggaran memang, gitu kan. Makanya kalau enggak darurat enggak usah. Darurat sekali memang penting, enggak bisa, apalagi kalau kita sudah tahu pasti akan ada ya. Ibu mau beli buku, ibu mau beli sesuatu pakaian, ada penting mendesak lagi di jalan, di mall, di pasar sama teman, memang enggak bawa duit, ATM-nya kelupa. Ya udah saya pakai uang kamu dulu ya. Karena kita tahu kita akan bayar nantinya gitu kan. Itu enggak boleh ditunda ya, tiba rumah langsung transfer, kasih, selesaikan gitu kan. Jadi jelas, karena utang ini termasuk dianggap bagian pelanggaran. Bisa jadi dosa besar kalau sengaja ditunda. Ya jelas ya, jadi harus diketahui. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua dari hadis ini adalah, siapa diantara kalian yang hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu? Misalnya ibu punya utang nih, ibu sebenarnya gak mampu bayar, lagi berusaha. Terus tiba-tiba ada teman yang bilang, sudah gak apa-apa saya yang bayarin dia utang kamu. Enggak usah. Jangan, biarin aja. Oh ya sudah enggak apa-apa. Kita lepas dari tanggung jawab utang, dia dapat pahala, enggak apa-apa kalau memang dia mau bayarin. Hadis ini menekankan agar orang itu menerimanya. Kalau ditawarin untuk dibayarin utangnya, ini bukan masalah tercoreng harga diri, bukan. Karena ajal kita enggak tahu kapan datang. Gitu kan? Ini saya mau ambil sesuatu benda ya, saya utang dulu ya. Terus teman kita bilang enggak usah biar saya bayarin deh. Ya udah jazakallahu khair. Enggak apa-apa. Gak masalah, itu bukan aib kok. Karena kita bukan minta ya. Lain kalau orang memang tidak punya harga diri, dari awal ngambil barang macam-macam sengaja supaya temannya bayar, itu gak baik gitu kan. Tapi kalau ini gak, memang kita lupa, gak bisa apa-apa. Tapi barangnya kalau saya gak bawa sekarang, butuh mendesak, baik sebentar saya balik ya. Terus teman kita bilang gak apa-apa, biar saya yang bayarin deh. Ya udah silahkan, jazakillahu khair, gak ada masalah. Jadi hadis ini malah dianjurkan tadi kita mengiyakan. Ya, mengiyakan justru itu poin bagian daripada ibadah kita dan bagian ibadah daripada orang yang mau membayarkannya. Ini pelajaran juga ya. Dan ini ulama bilang ditekankan karena hutang berbeda dengan yang lainnya. Hutang bisa jadi pelanggaran. Kita jalan nih utang, lupa kalau punya utang. Memang kita gak ingat, tetap ada konsekuensi hukum. Kalau meninggal gimana? Kalau yang punya utang gak maafin, tetap ada masalah hari kiamat kan gitu, berat. Makanya gak usah ditunda. Dan ingat ya, dari sini juga kita ambil pelajaran ibu-ibu sekalian. Setiap perbuatan yang bisa dilakukan pada saat itu selesai, selesaikan. Gak boleh tunda. Ada pekerjaan ibu bisa selesaikan sekarang nih, cuma butuh 10 menit, sabar, sabarin, selesaikan dulu. Ini gak, belum selesai satu, pindah kerjaan lain, gak selesai-selesai. Gak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yudkhinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia kerjakan satu perbuatan, dia tuntaskan, selesaikan. Jadi selesaikan satu perbuatan baru pindah, gitu kan? Jadi harus kita tahu ya, supaya memang selesai urusan itu, jangan ditunda. Ini enggak ada pekerjaan besok deh, lusa deh, terus. Ini kapan ini deh-nya habis nih, gitu kan? Terus nanti besok deh, lusa, minggu depan deh, bulan depan. Kamu udah selesai belum? Belum. Gitu kan? Belum selesai-selesai. Ini termasuk waswas syaitan yang membuat orang-orang menunda. Enak tuh kalau selesai kerjaan tuh enak, tuntasin. Nah ini penting untuk diselesaikan. Makanya ini juga diperintahkan dalam agama kita. Baik, hadis yang kedua di bab ini ya, hadis nomor 900. Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qal, tuffiya rajulun minna fagassalnahu wahannatnahu wakaffannahu ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخط ثم قال عليه دين فقلنا ديناران فانصرف فتحملناهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبريء منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. Jabir radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia. Ini sahabat meninggal ya pada saat itu. Lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami tanyakan, apakah baginda akan menyolatkannya? Apakah anda mau mensolatinya ya Rasulullah? Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya, apakah ia mempunyai utang? Kami menjawab, 2 dinar. Maka beliau pun kembali, enggak jadi mensolati orang itu. Maka Abu Qatadah menanggung hutang tersebut ketika kami mendatanginya. Abu Qatadah berkata, 2 dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, betul-betul engkau tanggung dan mayit ini terlepas darinya, dari utang? Abu Qatadah menjawab, iya. Maka beliau menyolatkannya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, hadis sahih menurut Ibn Hibban dan Hakim. Putnot nomor 1, As-San'ani berkata, kalimat haqqul gharim dibaca nasab sebagai masdar untuk menguatkan makna yang terkandung dalam kalimat ad-dinanari alayya. Ya. Dalam riwayat Ahmad digunakan kalimat qad afwa alaihi haqqul gharim. Allah telah memenuhi hak orang yang berhutang. Ya. Hadis ini ya tadi dijelaskan dalam putun ini As-Sana'ani tentang masalah grammar bahasa Arabnya ya. Tapi yang kita ambil pelajaran adalah pertama Nabi SAW selalu kalau mau mensolati jenazah tradisi beliau menanyakan punya utang atau tidak. Dan ini juga pelajaran besar. Waktu Nabi SAW dia tahu punya utang dan belum ada yang lunasin, baik dari harta warisnya, walinya, atau orang Islam secara umum, maka beliau tidak mensolatinya. Dan ulama mengeluarkan sebuah hukum di sini, kalau ada mayit meninggal dan punya utang, maka seorang alim gak boleh mensolatinya. Ulama gak boleh solatin, orang awam boleh. Sebagaimana Nabi SAW tadi berhenti untuk mensolati orang ini, kecuali dalam keadaan memang benar-benar ada yang menanggungnya. Ini pelajaran pertama ya. Pelajaran yang kedua yang diambil daripada hadis ini, setiap muslim dianjurkan berlumba-lumba untuk menyelesaikan utang saudaranya muslim yang lain. Makanya dalam salah satu ya, cara untuk mengalokasikan zakat adalah pelunasan utang, gitu kan? Karena ini juga berat, ini juga besar pahalanya. Ada sebuah hadis yang berbunyi kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man farraja an muslimin kurbatan fid dunya farrajahullahu min kurabin yaumal qiyamah. Siapa yang menyelesaikan perkara, permasalahan, beban, kata ulama hadis adalah utang. Seorang muslim di dunia, Allah juga akan selamatkan dia dari beban-beban yang berat pada hari kiamat. Jadi termasuk fadilah orang yang melunasi utang orang lain. Artinya Allah SWT akan berikan dia atau selamatkan dari masalah hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang memang masih punya utang, kita berlumba-lumba lah selesaikan. Itu termasuk sedekah yang besar ya. Bahkan ulama mengatakan puncak sedekah seseorang itu pada saat dia sengaja mencari saudaranya muslim yang bermasalah lalu dia selesaikan. Itu puncaknya. Jadi ibu kalau keluar nih mau sedekah, ya apa namanya? Kebetulan kita lagi keluar ada fakir miskin lewat, minta bantuan kita kasih. Itu ada pahalanya. Tapi beda pahalanya, lebih besar lagi kalau seandainya ada orang keluar sengaja mencari orang susah. Emang tujuan keluarnya mau sedekah? Itu lain pahalanya, beda. Ya. Ada orang sengaja memang sisipkan zakat malnya untuk bayar utangnya orang. Beda dengan orang yang kebetulan kedatangan, saya terlilit utang bayarin, dibayarin sama dia. Jadi beda kalau diprogramkan ya. Beda orang yang niat, nanti kalau saya keluar sebentar, terus azan duhur saya mau sholat di masjid, sudah niat dari awal. Dengan orang yang lagi jalan tiba-tiba azan mampir ah, dapat pahala dua-dua. Tapi yang ini dari awal niatnya, dari berapa jam yang lalu, beda gitu kan. Makanya ini juga fadilah ya, fadilah yang sangat besar untuk bisa melepaskan orang dari utang-utang yang terlilit. Seperti pernah saya jelasin ya, pernah ada di Makassar kasus terjadi itu, ada seorang ustad dan ustadzah, mereka dulu rupanya sebelum bermulai usaha pernah pinjam dari kerabat mereka sendiri sebenarnya, tapi kerabatnya tidak paham agama, ternyata bangkrut usahanya dan diminta uang bahkan dikenakan bunga karena mereka tidak mampu, mereka susah. Datang ke istri saya ngomong waktu itu gini begini dan seterusnya, saya akhirnya telepon Oke lah kita cariin jalan. Itu 10 juta jumlahnya. Saya mau hubungin siapa? Waktu itu saya lagi gak pegang dana. Saya teringat ada satu jemaah saya tapi di Irian. Orangnya memang pengusaha gitu kan. Gak tahu kenapa Allah ingatin ke dia gitu. Saya langsung SMS, akhi, kalau antum masih punya zakat, ini ada satu orang ustadz dan ustazah ini terlilit utang di Makassar 10 juta rupiah. Ini kesempatan antum bebaskan supaya mereka terlepaskan dari masalah ini. Subhanallah, tiba-tiba dia bilang, baiklah ustadz, saya langsung kasih, transferkan, saya transfer ke saya. Bilang, gak usah ke saya, langsung ke dia saja. Enggak, biar ini resmi yayasan gitu. Baiklah, ditransfer ke saya, lalu kita kasih. Itu, ibu tahu, sampai datang, istri saya cerita, datang ke rumah sampai nangis-nangis itu. Mereka sampai nak, oh terima kasih luar biasa, karena sama ini mereka terlilit utang ini sudah mungkin setahun atau dua tahun, susah hampir tiap hari ditagi, diteleponin setengah mati. Bayangkan ini, kalau ini penjabaran saya ya, semenjak kita bayarkan utangnya itu sampai dia kapanpun ya hidupnya tenang, itu kita dapat pahalanya. Bukan cuma pada saat itu saja, karena dia akhirnya bisa hidup tenang selama dia hidup jadi baik. Saya kasih contoh ya, ibu bisa curi, maaf tanda kutip ya, ibu bisa mengambil pahala itu dengan hal-hal yang kecil. Contoh, cobalah kalau ibu lagi naik mobil, ada mobil lain mau lewat, kasih kesempatan dia jalan. Karena kalau ibu kasih kesempatan dia jalan, sebentar, kalau ibu kasih kesempatan dia jalan, ini kan tadi dia terhambat nih, ibu berhenti pengalah, dia jalan. Insya Allah selama dia jalan ke tujuannya ibu dapat pahala. Jalan. Insya Allah jalan, gitu kan? Enggak, insya Allah jalan. Saya pernah praktekin bu, soalnya hampir setiap saat di Jakarta, sampai kadang-kadang waktu awal saya naik di mobil itu istri saya bilang, pada saat orang mau lewat saya kasih, mau nyebrang minta jalan dikasih kesempatan. Saya lihat durasi saya tiba di pengajian antara saya begitu dengan saya buru-buru sama saja. Ada hal-hal kadang-kadang campur tangan Allah di sini yang kita tidak sadarin. Harus yakin dengan masalah itu ya. Lampu merah dibablas saja. Untuk apa? Tunggu aja, sabar. Ya. Ini memang ibu-ibu yang di atas 40 tahun biasanya agak bersikeras dengan prinsip walaupun salah ya. Tapi insya Allah ilmu agama akan mengubah itu. Jadi kalau tadi Ibu Dina langsung cut, kalau gitu gak lewat-lewat kalau di Jakarta. Jadi kesannya gak usah begitu. Janganlah bersikeras. Insya Allah coba dulu praktekin. Apalagi Masya Allah ada supirnya. Tinggal duduk tenang, enak. Urusannya supir udah, baca Quran aja. Pak, nanti kalau ada yang lewat kasih aja. Gak apa-apa. Kalau ibu bawa mobil sendiri aja masih bisa sabar. Nah itu kan sudah mulai kendor tapi masih teka gitu. Sudah mulai kendor tapi masih keras aja. Baiklah. Intinya kita akan mendapatkan pahala dari situ ya. Bisa kesempatan mengambil pahala di hal-hal yang kadang-kadang orang gak pikir gitu. Cobalah ya nikmatin hidup ini. Jangan semuanya tergesa-gesa. Kata Nabi SAW ya, tenang, tenang dan punya pertimbangan itu bagian daripada kedewasaan. Dan tergesa-gesa itu bagian dari godaan syaitan. Selalu, gitu kan? Itu sudah tahu. Al-ajalatu minasyaitan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan juga lelet ya. Bukan juga orang itu, oh lambat sekali. Enggak. Enggak boleh, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau jalan cepat, beliau kerjakan cepat, tapi selalu cepat, tepat dan rapi. Jadi pekerjaannya memang benar, gitu kan? Harusnya begitu. Baik, selanjutnya hadis 901. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bir rajulil mutawaffa alaihi ad-dainu fayas'al hal taraka li dainihi man qada, itu atau li dainihi min qada ya, fa in huditsa annahu taraka wafa'an shalla alaihi wa illa qala صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه وفي رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاء. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila didatangkan kepada beliau orang meninggal yang menanggung hutang, ada utangnya, beliau bertanya dulu, apakah ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya? Ada enggak dari warisannya yang bisa bayar utangnya? Jika dikatakan bahwasanya ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya, artinya utangnya pasti akan terbayar karena warisannya cukup. Beliau menyolatkannya. Jika tidak, beliau bersabda, solatkanlah ini. Atau solatilah ya, teman kalian ini. Disuruh sahabat-sahabat yang solatin. Beliau tidak solatin. Tatkala Allah SWT telah memberikan beberapa kemenangan kepada beliau, maksudnya sudah makin luas ya wilayah kekuasaan Islam, dan Nabi SAW juga mendapatkan banyak dari harta rampasan perang. Beliau bersabda, aku lebih berhak pada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Maka barang siapa yang meninggal dan ia memiliki hutang, akulah yang melunasinya. Muttafaqun alaih. Menurut suatu riwayat Bukhari, maka barang siapa yang mati dan tidak meninggalkan harta pelunasan. Dari hadis ini juga diambil dua pelajaran. Yang pertama adalah orang yang masih punya utang meninggal, maka seorang alim tidak mensolatinya dan dianjurkan dia bertanya ya. Dipanggil nih, solatin jenazah. Tanya, dia punya utang gak? Ada. Ada gak yang ditinggalin bisa dibayar dari harta warisannya? Ada gak yang mau siap nanggung? Ada, baik solatin. Kalau gak ada, silakan solatin. Suruh orang lain, gak boleh dia. Kalau seorang alim, posisinya adalah pemimpin masyarakat pada saat itu seperti Nabi SAW. Gitu kan? Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Nabi SAW pada saat masih hidup, ini khusus untuk beliau ya, tidak berlaku kepada semua orang alim. Tapi ini hanya Nabi SAW. Setiap ada sahabat yang meninggal dunia, pada saat mereka meninggal dan punya utang tidak ada yang bayarin, maka Nabi SAW yang melunasinya. Ini pada saat Nabi SAW meninggal. Ini khusus untuk Nabi ya. Jangan semua ustaz diserang, suruh bayar utang. Gitu kan? Ini khusus untuk Nabi SAW saja. Gitu kan? Ya. Jadi Nabi SAW yang melunasin, tapi itu pun dengan syarat memang orang ini, orang beriman ini meninggal tidak ada yang bayar atau tidak ada warisan yang cukup untuk membayar hutangnya. Ya, ini juga pelajaran yang lain yang diambil. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini adalah hadis 902. Maaf. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi qala qala Rasulullah SAW la kafalata fi had, rawahul Baihaqi bi isnadin dhaif. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tanggungan dalam pelaksanaan had. Riwayat Baihaqi dengan sanad yang lemah. Saya bacain dulu footnote nomor 1. Al-Baihaqi berkata bahwasanya hadis ini mungkar. Dalam masalah ini terdapat sejumlah athar yang semuanya tidak luput dari pembicaraan para ulama. Akan tetapi, hadis-hadis yang memerintahkan penegakan hudud memperkuat maknanya. Karena seandainya berlaku pengambil alihan dalam hudud ini, maka penegakan hudud akan tidak terlaksana. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Hudud ya. Hudud ini maksudnya pencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk gitu kan. Ini tidak bisa ditukar dengan uang. Ya. Tidak bisa ditukar dengan uang. Orang yang akan dipenggal kepalanya karena membunuh itu enggak bisa ditukar dengan uang. Ini pelajaran pertama. Tidak boleh ditukar dengan harta. Ya dinego ya, seperti orang sekarang, sehingga hukumannya menjadi lebih ringan, enggak bisa. Gitu ya begitu. Pelajaran yang kedua, boleh kan kalau misalnya ada orang mau dibunuh nih Bu ya. Misal dia membunuh, dia akan dipenggal kepalanya dalam Islam. Kalau keluarga orang yang dibunuh memaafkan, ada denda, ada dia namanya. Nah, diahnya ini boleh. Diahnya ya, gak ada masalah. Jadi bisa saja diahnya itu dibayar oleh pemerintah, dibayar oleh muslim yang lain, dibayar oleh dia. Itu boleh, gak ada masalah. Tapi tidak boleh ada bayaran dalam penegakan hudud. Gak ada. Jadi gak sampai akhirnya diringankan gitu loh. Kalau kita gak ada pencuri, dipotong tangannya, selesai. Gak bisa lagi dalam Islam. Kalau pemerintah sudah putusin, ya pengadilan selesai, harus dipotong. Gak ada cara lain. Ya gak ada cara lain untuk diringankan ke apa. Kalau kita misalnya penjara Indonesia 15 tahun, bisa ringan jadi 10 tahun dengan pertimbangan 1, 2, 3, 4, 5. Apalagi kalau dengan ada bayaran. Maka ini tidak ada di dalam hukum Islam, Allahu a'lam. Jadi sampai sini bahasan kita insyaallah. Kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan bab persekutuhan dan perwalihan. Ya.